Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai tanggung jawab orang tua di dalam pendidikan anaknya. Ini adalah tema yang cukup penting. Ketelan. Yang mana perhatian terhadap pendidikan anak sangat erat sekali kaitannya dengan masa depan agama kita. Karena anak-anak kita adalah pelanjut generasi. Merekalah yang akan menjaga agama kita pada masa yang akan datang. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, maka diharapkan kebaikan agama pada masa yang akan datang. Dan sebaliknya, apabila anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak saleh, dikhawatirkan muncul pula keburukan-keburukan dalam agama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang tua dari kalangan muslimin, mereka mempunyai perhatian yang besar kepada pendidikan anaknya. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam A'mash rahimahullah pernah suatu ketika beliau didapatkan sangat perhatian kepada anak-anak. Sebagian manusia bertanya kepada beliau, kenapa beliau melakukan yang demikian itu? Maka jawabnya, karena mereka ini menjaga agamamu. Mereka lah yang akan menjaga agamamu. Maksudnya di masa yang akan datang. Karena anak-anak yang sekarang ini, mereka masih kecil, masih belum mengerti apa-apa, masih tidak mengerti banyak hal. Namun dengan perjalanan waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kecil ini tidak akan selamanya mereka kecil. Mereka akan tumbuh besar. Mereka yang akan menggantikan orang-orang tuanya. Sehingga kalau tidak ada perhatian yang baik kepada mereka, menjadikan mereka anak-anak yang saleh, masa yang akan datang tergantung dengan mereka. Ketika mereka adalah orang yang baik, maka baiklah kaum muslimin. Kalau mereka adalah orang-orang yang tidak baik, maka tidak baiklah kondisi dan keadaan kaum muslimin. Ya. Seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau masih dalam usia yang sangat muda, seorang fada, ya, anak muda yang masih ya bisa diistilahkan dalam bahasa kita masih bau kencur. Beliau radhiyallahu anhu dalam usianya yang sangat muda seperti itu punya perhatian besar kepada ilmu. Beliau bertekad mendatangi setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hadis yang mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya. Ibnu Abbas mengajak seorang pemuda Ansar untuk melakukan hal yang sama. Namun pemuda Ansar ini menolaknya dan mengatakan, untuk apa kita mendatangi sahabat-sahabat itu, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, sementara di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang besar, para ulama besar, para sahabat yang jauh lebih mulia. Ya. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, Utsman, Ali, Mu'adz. Para sahabat-sahabat besar, fuqaha as-sahabah, ahli-ahli fikih, ulama-nya sahabat. Pemuda ini menolaknya. Tetapi Abdullah Ibnu Abbas tidak terpengaruh. Beliau radhiyallahu anhu melanjutkan untuk mendatangi sahabat-sahabat yang mempunyai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan pada sebagian kesempatan beliau mendatangi seorang sahabat untuk mendapatkan satu hadis, sehingga beliau harus tidur di depan pintu rumahnya sahabat tersebut karena sahabat itu tidak keluar. Begitu sahabat itu keluar, dia mendapatkan Abdullah Ibnu Abbas dalam keadaan sedang tertidur dan dibangunkan. Ditanyakan apa hajatnya Abdullah Ibnu Abbas datang ke rumahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab bahwasanya dia ingin mendengarkan hadis yang pernah didengarkan sahabat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat itu mengatakan, ya ibna ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau seandainya engkau menyuruh orang untuk memanggilku mendatangimu, niscaya aku akan mendatangimu menyampaikan hadis itu. Artinya tidak usah engkau yang datang dan harus tidur depan pintuku untuk menungguku. Kemudian Abdullah Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Jawaban yang pantas ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, al-ilm yukta wala yati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini di masa salah. Kemudian demikianlah kegiatan Abdullah Ibnu Abbas. Dia mengumpulkan ilmu, mengumpulkan hadis dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hari demi hari, kemudian tahun demi tahun, masa pun berganti. Sahabat-sahabat besar tadi kan tidak selamanya hidup di dunia. Mereka juga manusia biasa yang akan meninggal. Meninggallah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat besar. Nah, ketika sahabat-sahabat besar ini tadi tidak ada, mereka telah dipanggil oleh Allah. Siapa yang tinggal? Siapa yang tersisa? Sahabat-sahabat yang tadinya mungkin tidak dipandang, tidak dilihat, bukan rujukan. Semacam Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Zubair. Sahabat-sahabat kecil yang tadinya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia mereka yang masih anak-anak. Awalnya memang tidak dipandang ketika masih ada sahabat-sahabat besar. Ketika sahabat-sahabat besar itu meninggal, siapa yang menjadi rujukan manusia? Mereka. Coba lihat. Ketika masa itu berputar, para sahabat yang besar tidak ada, manusia datang kepada Abdullah Ibnu Abbas, menjadikannya sebagai rujukan. Dan pada waktu itu Abdullah ibn Abbas sudah pantas untuk menjadi rujukan karena dia adalah bahrul ilm, lautan ilmu, ya, yang mengumpulkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli dalam bidang tafsir dan ahli dalam bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Maka di saat itulah pemuda Ansar yang tadi pernah diajak oleh Abdullah ibn Abbas mengetahui kekeliruannya ketika menolak ajakan Abdullah ibn Abbas. Ya. Sehingga dia menyatakan bahwa Abdullah ibn Abbas adalah seorang yang sangat berakal. Ya. Sehingga ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Artinya, ketika kita mewariskan keturunan-keturunan yang tidak baik, yang jauh dari Islam, keturunan-keturunan yang tidak mengerti akan agama Allah, maka lihat pada generasi yang berikutnya, ya, kondisi kaum muslimin akan lebih buruk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya, ini juga sangat terkait bagaimana seorang anak akan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana orang tua mengharapkan anaknya berbakti kepadanya dalam keadaan orang tua tidak pernah mengajari anaknya dengan pendidikan agama yang baik. Sementara al-jaza min jinsil amal, balasan seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia tidak mendidik anaknya, bagaimana anaknya akan tahu berbakti kepadanya? Banyak orang menyalahkan anak. Anaknya begini, anaknya begitu. Dia tidak mengaca pada dirinya sendiri. Apa yang telah dia lakukan di dalam mendidik anaknya? Ini adalah perkara yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak keturunan kalian, keluarga kalian. Keluarga itu termasuk istri dan juga anak-anak keturunan kita dari api neraka Allah. Mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin. Hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pendidikan anak adalah kewajiban dari Allah. Kita bertanggung jawab untuk menjaga mereka dari murka Allah dan api nerakanya, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di dalam mendidik anak, ada satu hal yang harus kita sadari sebagai orang tua, di mana yang namanya hidayah itu adalah milik Allah. Kita hanya bisa berusaha, berupaya mendidiknya dengan baik. Tetapi masalah hidayah, siapa yang punya? Allah. Kita sudah mendidik, kita sudah mengajari, kita sudah mengarahkan. Kok anak kita tidak menjadi anak yang soleh? Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa hidayah berada di tangan Allah. Gak usahkan kita. Seorang nabi saja, nabi loh ini, seorang nabi saja anaknya ada yang kafir. Nabi siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, bapaknya nabi, anaknya kafir. Bayangkan ya. Ya, karena urusan hidayah berada di tangan Allah. Ketika Allah mengirimkan banjir besar, seorang bapak yang tentunya sayang kepada anaknya, ini manusiawi, meskipun anaknya adalah seorang yang kafir, ada rasa kasih sayang secara manusiawi kepada anaknya yang kafir itu. Sehingga Nabi Nuh mengajaknya untuk menyelamatkan diri naik ke atas kapal yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya, wahai anakku, marilah berlayar bersama kami. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu. Apa jawaban anaknya? Karena memang anaknya adalah seorang yang kafir, dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya, aku akan naik ke atas gunung yang bisa menjaga budaya banjir besar tersebut. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa menjaga daripada perintah Allah yang telah menurunkan siksa-Nya kecuali orang yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal muhraqin. Pada akhirnya keduanya dipisahkan oleh ombak yang besar dan anaknya termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang bapak, secara manusiawi dia punya rasa kasih sayang kepada anaknya meskipun anaknya itu kafir. Sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk daripada keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Maka Allah mengingatkan, menegur Nabi Nuh alaihissalam. Allah katakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Ya. Wahai Nuh, anakmu yang kafir itu bukan dari termasuk keluargamu. Bukan termasuk dari keluargamu. Innahu wa amalun ghairu salih. Dia adalah amalan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idhuka antakuna minal jahilin. Ya. Maka jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku peringatkan engkau agar jangan termasuk dari orang-orang yang bodoh. Maka kata Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati aku, niscaya aku termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ini Allah ceritakan di dalam surah Hud, mulai dari ayat yang ke-42 sampai ke-47. Ya, dan sebaliknya pula, kalau tadi ini bapaknya seorang nabi, anaknya kafir. Ada pula yang bapaknya kafir padahal anaknya seorang nabi. Bahkan dinyatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Anaknya Nabi Ibrahim, ya, Khalilullah. Seorang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena para nabi yang setelahnya dari keturunan Ibrahim. Tapi itulah hidayah. Seorang tidak bisa menguasai hidayah Allah karena hidayah berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim berupaya untuk mengajak bapaknya. Bapaknya seorang pemahat patung, ya. Pembuat berhala. Diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak bisa memberimu kemanfaatan sedikitpun? Diajak berpikir secara logis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa engkau ibadahi sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah ajakanku, aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ajakan dengan lemah lembut, kata-kata yang indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia katakan dengan ucapan yang indah pula, dia panggil bapaknya dengan panggilan yang sangat menghormati. Dia katakan, ya abati, ya wahai bapakku, la ta'budi syaitan, jangan engkau ibadahi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya syaitan itu adalah pendurhaka kepada Allah yang maha pengasih. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman, fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku khawatir engkau akan tertimpa oleh azab dari Allah yang maha pengasih, sehingga engkau termasuk teman bagi syaitan. Ini dalam surah Maryam ayat yang ke-42 sampai ke-45. Apa jawaban bapaknya? Kata bapaknya, ya, dengan keingkaran dan kedurhakaannya kepada Allah, dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? Ya. La illam tantahi la arjumanna wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti membenci sesembahan-sesembahanku, maka aku akan lempar engkau. La arjumanna, akan aku lempar engkau. Ya. Wahjurni maliya. Tinggalkan aku dalam jangka waktu ini. Silakan kau pergi. Diusir oleh bapaknya. Hidayah biadillah. Ya, bapak bisa menjadi kafir meskipun anaknya soleh. Atau sebaliknya, bapaknya baik soleh, anaknya kafir. Dan yang tentu menjadi harapan kita, kedua-duanya adalah soleh. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Siapa di kalangan para nabi yang demikian? Bapaknya nabi, anaknya nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak yang luar biasa dan anak yang luar biasa. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui wahyu yang melihatnya dalam mimpi, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunanya, inni ara fil manami anni azbaru fandur madza tara. Ya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka apa pendapatnya? Ini dalam surah As-Saffat ayat 102. Ini bukan masalah kecil ya. Seorang bapak ingin menyembelih anaknya dengan perintah Allah. Tapi lihat bagaimana anak yang saleh, walaupun perintah ini sedemikian dahsyatnya, kata anaknya, ya abati, if'al ma tu'mar. Ya, anaknya pasrah, sabar, percaya kepada bapaknya. Wahai bapakku, silakan perbuatlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Baik. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini, kalau kita mengetahui bahwa hidayah berada di tangan Allah, artinya di dalam kita mengarahkan, di dalam kita mendidik anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka bapak dan ibu jangan berhenti-hentinya untuk mendoakan kebaikan untuk anaknya. Semoga anaknya diberikan hidayah oleh Allah, dijadikan anak yang saleh. Doa orang tua itu sangat pengaruh. Orang tua harus rajin mendoakan anak supaya mereka menjadi anak yang saleh, karena hidayah itu berada di tangan Allah. Minta sama Allah semoga mereka dijadikan sebagai anak yang saleh. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak peristiwa beliau mendoakan cucunya dan anak-anak kaum muslimin dan barokah. ya. Dan barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya di dalam Al-Qur'an Allah mengajari kita sebuah doa yang semua kita hafal. Apa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dalam surah Furqan ayat yang ke-74. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami qurrata a'yun sebagai penyejuk jiwa dan hati kami. Anak-anak dan pasangan-pasangan yang soleh. Ya, kalau kita seorang bapak, kita minta istri kita, anak kita adalah orang-orang yang baik, yang soleh, yang menyejukkan hati kita. Demikian pula kalau itu seorang istri, dia minta agar dia diberi suami dan anak-anak yang soleh, yang menyejukkan hatinya. Dan ini tidak bisa tanpa kuasa Allah Azza wa Jalla. Harta kita tidak akan bisa membuat istri dan anak kita menjadi soleh. Percayalah. Ya, kedudukan kita, jabatan kita, ya, kehormatan kita tidak akan bisa membuat istri dan anak kita menjadi orang baik. Karena itu kuasa Allah. Ya, yang membuat mereka menjadi orang baik itu adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka minta sama Allah. Doa sama Allah. Di dalam sujud-sujud kita dan di waktu-waktu mustajabah. Ya, minta agar kita diberi pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang menyejukkan hati kita. Mereka adalah orang-orang saleh yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan Nabi SAW, ya, dalam banyak riwayat, beliau mendoakan kebaikan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, di antaranya seperti doa beliau alaihi salatu wassalam, ya, suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam membentangkan sebuah kayu besar, kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib dan Fatimah anak putrinya serta kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau masukkan ke dalam kain besar itu dan beliau tutup dengan tangan kirinya, kemudian beliau mengangkat tangan kanannya ke atas langit. Dan beliau menyatakan, meminta kepada Allah, Allahumma ahla baiti, ya Allah, ini adalah keluargaku, yaitu yang ada dalam selimut ini, yang ada dalam kain besar ini adalah keluargaku, ya Allah. Azhib anhum rijs, hilangkan daripada mereka kekotoran, wa tahhirhum tathira, dan sucikan mereka dengan sebenar-benarnya suci. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika menyaksikan hal ini, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah aku termasuk daripada keluargamu? Kata Nabi, iya, engkau adalah termasuk dari keluargaku. Kemudian Nabi memerintahkan Ummu Salamah untuk masuk ke dalam kain besar itu tadi. Nah, ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, minta sama Allah agar mereka dibersihkan oleh Allah, ya, disucikan oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena Nabi tidak punya kuasa untuk itu. Yang punya kuasa hanya Allah. Buktinya Nabi tidak punya kuasa. Apa buktinya Nabi tidak punya kuasa? Beliau tidak bisa membuat pamannya menjadi seorang muslim. Pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Padahal luar biasa perjuangan Nabi untuk mengislamkan pamannya. Sampai detik-detik terakhir akan meninggalnya Abu Thalib ditunggui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah, kata Nabi. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku jadikan argumentasi di hadapan Allah untuk membelamu. Tapi karena di samping Abu Thalib ada dua orang pembesar jahiliyah, pembesar Quraisy dari kalangan musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, keduanya mengingatkan Abu Thalib kepada kefanatikan agama nenek moyang. Atarghabu anta an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muthalib? Siapa Abdul Muthalib? kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Abu Talib. Maka Abu Talib enggan untuk mengatakan La ilaha illallah dan meninggal di atas kekafirannya. Nabi bersedih dan Nabi mengatakan kalau seandainya aku tidak dilarang oleh Allah, aku akan selalu memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka Allah Azza wa Jalla ketika Nabi bersedih, Allah turunkan ayat Innaka la tahdi man ahbab, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah yang menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Maha tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuknya. Demikian pula ketika Nabi ingin memintakan ampun bagi pamannya yang meninggal di atas kekafiran, Allah turunkan ayat ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu berdoalah kepada Allah. Di antara yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anaknya sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Coba lihat barokahnya doa Nabi. Ya. Abdullah bin Abbas ini pernah suatu ketika ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk di dadanya. Kemudian kata Nabi, "Allahumma 'allimhul hikmah." Ya Allah, ajari dia al-hikmah. Al-hikmah itu adalah ilmu Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, lafaz doa beliau, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman tentang agama dan ajari dia takwil. Takwil itu adalah tafsir Al-Quran. Barokahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau, kemudian Ibnu Abbas belajar menuntut ilmu dari para sahabat Nabi sampai kemudian dia menjadi seorang ahli tafsir. Iya. Dikenal sebagai ahli tafsir yang terkemuka. Betapa banyak penafsiran-penafsiran Al-Quran itu datang riwayatnya dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Ya. Terbukti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam masalah fikih. Banyak pendapat-pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta sama Allah. Termasuk yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Siapa anak kecil yang pernah didoakan oleh Nabi di masanya selain Abdullah bin Abbas? Sebetulnya banyak, ya. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan waktu itu dia masih kecil. Dia masih kecil. Pernah suatu ketika ibunya yaitu Ummu Sulaim meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khuwaylimuk. Ya, qulu Allah lahu. Ya Rasulullah, ini pelayan kecilmu. Mintalah kebaikan kepada Allah untuknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik dengan setiap kebaikan. Ya. Sampai di antara yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, kata Nabi, berilah dia harta yang banyak dan beri pula anak yang banyak dan berkatilah ya Allah pada apa yang kau beri untuknya. Sehingga Anas bin Malik ini di kemudian hari menjadi salah seorang sahabat yang banyak harta, orang kaya, dan orang yang juga banyak anaknya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa anaknya? Beliau meninggal dalam keadaan mempunyai anak 100 orang lebih. Nah, 100 orang lebih. Subhanallah, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi banyak harta dan diberi banyak anak. mintalah kebaikan kepada Allah untuk anak keturunan kita. Dan doanya orang tua untuk anak itu didengar oleh Allah, termasuk doa yang mustajab. Makanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun minad da'awat al mustajabat. Ya, ada tiga perkara dari doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Pertama, da'watul musafir, doanya orang yang dalam keadaan safar. Ya. Yang kedua, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Ini doa yang mustajab. Maka orang tua jangan mengabaikan hal ini. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang soleh, bukan hanya sekedar mendidiknya, menyekolahkannya dengan pendidikan agama, tetapi orang tua jangan henti-hentinya berdoa sama Allah, minta supaya anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk dari tanggung jawab kita di dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak yang saleh adalah kita menjaga lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap anak kita, umpatan-umpatan, ya, doa-doa yang tidak baik untuk anak kita, meskipun dalam keadaan kita marah kepada mereka. Jaga lisan kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dalam hadis Jabir yang panjang, ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwa ada seseorang yang berkata kepada ontanya, dia menghardik ontanya, syah, ya, la'anakallah, ya, dia doakan laknat kepada ontanya tersebut, semoga Allah melaknatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal ini beliau bersabda, "Man hadzal la'ibana?" Siapa orang yang melaknat ontanya tadi? Siapa orang yang melaknat ontanya tadi? Maka orang itu mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzil. Inzil anhu fala tashabna bimal'un." Ya. Silakan engkau turun dari ontamu, jangan engkau sertakan kami dengan sesuatu yang sudah dilaknat, yang sudah diumpat, ya, dengan pernyataan laknat Allah. Ya. Kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting untuk kita. Kata beliau, la tad'u 'ala anfusikum. Jangan kalian berdoa kejelekan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha apa fayastajib lakum, jangan sampai kalian menempati suatu saat di mana Allah bila diminta pada waktu itu akan mengabulkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Jadi meskipun kita marah, jaga lisan kita. Jangan sembarang mengumpat anak, menghardik anak. Terkadang ya kita lihat banyak kan, kalau sudah marah lepas kontrol terhadap anaknya. Dasar setan kamu. Ya, kalau dia setan, bapaknya siapa kan gitu, ibunya siapa, ya, atau dengan umpatan-umpatan yang lain. Ya, jangan doakan kejelekan. Kata Nabi, khawatir ucapan kalian itu menepati suatu saat di mana saat itu adalah saat Allah mendengarkan ucapan kalian dan dikabulkan. Ya, ketika diumpat anaknya setan, ya, jadi setan beneran gimana? Ya, sehingga anaknya jadi brengsek karena umpatan-umpatan orang tua tadi. Anaknya nakal, anaknya kurang ajar, bukan diarahkan dengan baik, menjaga lisan, tetapi orang tuanya mengumpat dengan sejadi-jadinya. Umpatan-umpatan yang luar biasa. Ya, ini ada pengaruhnya kepada anak itu. Kalau menepati suatu saat di mana Allah mengabulkan doa, khalas. Apa yang dikatakan oleh orang tua itu akan menjadi kenyataan. Ya, maka sebaiknya kalau kita marah sekalipun ucapkan ucapan yang baik. Ya. Orang Arab itu masya Allah. Mereka meskipun marah, ucapan mereka ucapan yang baik. Ya. Misalnya dia mengatakan di kamar, Allah yahdi. Jadi dia katakan Allah yahdi. Apa artinya Allah yahdi? Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Dia menyatakan itu ucapan marah. Ya. Bukan hanya sekedar doa biasa, tapi itu ada muatan dia marah. Allah yahdi. Tapi kandungannya baik, yaitu semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Atau dia katakan Allah yuslihuk. Meskipun dia marah, tapi kandungan ucapannya adalah doa yang baik. Semoga Allah memperbaiki. Nah, ini bagus. Ya. Dibanding kita mengatakan ucapan-ucapan umpatan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dan di masyarakat kita banyak yang lebih parah. Ya, hal-hal yang diucapkan oleh orang tua berpengaruh kepada anaknya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Demikian pula termasuk hal yang perlu kita jaga, yaitu hendaknya kita merasa gembira dengan anak yang diberikan oleh Allah, apakah itu anak laki ataupun anak perempuan. Ya, karena ini ada pengaruhnya. Rasa cinta orang tua kepada anak secara psikologis dan keterikatan emosional itu akan berpengaruh kepada anak tersebut baik atau buruk. Ya. Rasa cinta yang muncul di dalam hati orang tua kepada anak, kegembiraannya kepada anak akan memberikan sesuatu yang positif kepada jiwa anak. Dan demikian pula sebaliknya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang perbuatan orang-orang musyrik di masa jahiliyah di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang 58 dan 59. Wa idza usyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak wanitanya, maka wajahnya akan menghitam karena menahan marah. Ya tawarau minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia akan bersembunyi dari kaumnya karena berita buruk yang disampaikan kepadanya, yaitu kelahiran anak wanita. Ayunsibuhu 'ala hunin an yadsuhu fit turab ala sa'a ma yaqulun. Dia apakah akan membiarkan anak itu hidup di dalam kerendahan, di dalam aib, karena anak itu adalah wanita, atau dia akan menguburnya hidup-hidup? Alangkah buruk apa yang mereka perbuat, kata Allah. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, anak mau laki mau perempuan sama saja. Karena kita tidak tahu, ya, apakah yang kita tidak suka itu akan menjadi keburukan untuk kita atau malah sebaliknya. Ya, terkadang kita tidak suka kalau kelahiran anak wanita, padahal itu baik untuk kita. Allah Maha tahu dengan kemaslahatan hambanya. Sebagaimana kita terkadang bergembira dengan lahirnya anak laki-laki, bisa jadi menjadi keburukan untuk kita. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa ata antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadi baik untuk kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. dan misalnya kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Nah, dan Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan anak tersebut, Allah yang menciptakan anak itu, Allah memberi kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 dan sampai ke-50, yahibu liman yasha'u inazan wa yahibu liman yasha'u dhukur. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak wanita, dan Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak lelaki. Au yuzawwijuhum dhukuran wa inaza. Ada pula yang Allah berikan anak perempuan dan juga anak lelaki. Wahyu Alimun Yasyal wa Afiyun Inna Muallimun Qadir, dan Allah juga menjadikan siapa yang menggantinya dalam keadaan mandul, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Menguasai. Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Nah, dan Allah katakan dalam ayat lain, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana kemanfaatannya yang lebih dekat untuk kalian. Jadi siapapun anak yang Allah beri, mau laki mau perempuan, ya, maka bergembiralah dengannya. Karena apa yang Allah beri itu pasti baik untuk kita, insya Allah. Kemudian termasuk dari sikap pendidikan orang tua kepada anak, jangan mencela anak meskipun anak itu jelek rupa atau mungkin cacat. Jangan dicela, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah membentuk tubuhnya, wajahnya, parasnya, dan anak itu sendiri tidak kuasa untuk menjadi dia sebagai anak yang ganteng atau cantik. Anak itu sendiri tidak kuasa, yang kuasa telah menciptakannya adalah Allah. Sehingga jangan kita mencela, jangan kita mencela. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, Allah katakan, "Wallazi yusawwirukum bil arham kayfa yasha." Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan terkadang anak yang mungkin jelek rupa itu, masya Allah, Allah beri dia kelebihan. Barangkali dia menjadi anak yang soleh, anak yang sangat sayang kepada orang tuanya. Sehingga kita jangan meremehkan dia. Di antaranya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Budak wanita itu lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun mereka mengagumkan kalian. Fisik itu tidak ukuran. Fisik tidak ukuran bahwa dia baik atau buruk. Ada orang yang fisiknya jelek tapi aura batinnya baik, kan gitu. Masya Allah dia punya tabiat yang masya Allah baik. Kemudian diberi oleh Allah kesantunan, watak yang terpuji dan lain sebagainya, sehingga lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan dibanding barangkali anak yang jauh lebih ganteng atau lebih cantik daripada dia. Nah, itu adalah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, seperti dalam ayat tadi, Allah ingatkan bahwa fisik itu bukan ukuran. Wanita yang budak sekalipun itu lebih baik kalau dia mukmin dibanding wanita yang merdeka, cantik, mengagumkan kalian, tetapi dia musyrikah. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, termasuk dari kewajiban kita orang tua dalam mendidik anak, yaitu memilihkan anak nama-nama yang baik, memilihkan anak nama-nama yang baik. Nam, karena nama-nama yang baik itu punya pengaruh kepada anak. Ya, punya pengaruh kepada anak. Kalau namanya adalah nama yang baik, anak itu kita ikatkan secara maknawiyahnya, secara batinnya kepada orang yang baik pula. Ya, seperti misalnya kita namakan Ibrahim, kita ingatkan dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beda halnya kalau kita namakan dia misalnya Robert. Siapa Robert? Ya kan? Ya. Ini tidak memberikan dia dukungan untuk kebaikan. Ya, tidak memberikan dia dukungan kepada kebaikan. Oleh karena itu, kebiasaan orang-orang terdahulu dari kalangan as-salihin memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama orang saleh yang sebelumnya. Diriwayatkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah Al-Mughirah bin Syu'bah ini ditanya oleh seorang yang beragama Kristen dari negeri Najran, ya. Kata orang ini kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kalian membaca dalam ayat, ya ukhta Harun, wahai saudara wanita Harun. Ini kepada Maryam alaihissalam. Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Berarti kalau Maryam dipanggil saudari wanitanya Harun, Harun itu siapa sih? Yang ma'ruf Harun itu adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Alaihissalam. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu berapa? Jauh kan? Jarak yang jauh sekali. Nabi Musa kapan masanya, Nabi Isa kapan masanya. Tapi kenapa ibunya dipanggil wahai saudari wanita Harun? Nah, ini pertanyaan orang tadi kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah tidak tahu jawabannya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kenapa kita membacanya di dalam Al-Qur'an, ya ukhta Harun, wahai saudari wanita Harun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu yusammuna atau yusammauna bi anbiya'ihim wa salihihim qablahum. Kata Nabi, orang-orang terdahulu itu biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi Harun di sini bukan Harun yang diutus bersama Nabi Musa alaihissalam. Harun ini adalah saudaranya Maryam. Ya. Ini hanya sama dari sisi penamaan saja, karena memang kebiasaan mereka menamakan diri mereka atau anak mereka dengan nama anak para nabi ataupun orang-orang soleh yang terdahulu. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pengaruhnya luar biasa yang kepada seorang anak, sehingga ada dukungan dari orang tuanya untuk kebaikan. Juga disebabkan karena nama itu adalah doa. Ya, kita doakan kepadanya kebaikan kalau namanya adalah nama baik. Beda halnya kalau kita namakan dia dengan nama-nama yang buruk. Termasuk kewajiban orang tua dalam dia mendidik, memelihara, dan mengarahkan anaknya kepada kebaikan, yaitu hendaknya orang tua tersebut membiasakan anaknya untuk berpenampilan dengan penampilan orang yang soleh. Ya. Dibiasakan anaknya untuk berpenampilan dengan penampilan orang yang soleh. Misalnya anak itu dipakaikan jubah, dipakaikan kolam suar, ya, potongan rambutnya dipotong dengan potongan rambut ya orang-orang baiklah. Jangan dibikin potongan rambutnya seperti para musikus misalnya. yang apalagi yang notabene-nya orang barat, kafir, ya kan, atau pemain bola yang kafir, atau siapa yang tidak mencerminkan kebaikan, ya. Beri mereka penampilan yang baik, beri mereka penampilan yang baik, buat mereka mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Lakadkana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contohan yang baik untuk kalian. Dan Allah katakan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula termasuk hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua di dalam mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Ya, marilah kita menjadi orang tua yang penyayang kepada anak. Penyayang kepada anak. Mari kita kedepankan bentuk rasa kasih sayang kita kepada anak dibanding kemarahan kita. Terutama ketika anak kita itu dalam keadaan dia tersalah. Ya, Allah saja terhadap manusia Allah katakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Itu Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Utamakan dalam menghadapi kesalahan anak adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Bukan melampiaskan kemarahan kepadanya. Nah, sehingga anak itu merasa orang tuanya menginginkan kebaikan kepadanya. Ya. Dan ini punya keterkaitan yang erat. Anak itu akan mengenang kebaikan-kebaikan orang tuanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika melihat ada anak kecil yang bersalah, beliau alaihi salatu wassalam lebih cenderung menasehatinya dengan cara yang baik. Ya. Tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Tetapi beliau mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk anak. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dalam hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tirinya. Karena ibunya yaitu Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar ini bukan anak Nabi, anak dari bawaan Ummu Salamah. Bapaknya adalah Abu Salamah yang meninggal setelah peperangan karena luka parah. Ya, setelah perang Uhud. Maka suatu ketika Umar bin Abi Salamah ini ketika dalam hidangan makan, itu tangannya liar, artinya bergerak sana dan kemari di dalam hidangan makan tersebut, ya, dan tidak mengucapkan bismillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dengan baik, ya hulam, wahai anak kecil, ya, wahai anakku, samillah, ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari makanan yang ada di hadapanmu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak itu mendapatkan kebaikan dengan teguran yang baik. Dan marilah kita kedepankan kasih sayang. Ya. Jangan memecahkan masalah yang ada pada anak selalu mengkedepankan rasa marah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makana rifqu fi syai'in illa zana wa makana al'anatu fi syai'in illa kana. Tidaklah kelemah lembutan dalam sebuah perkara melainkan akan memperindahnya, dan tidaklah suatu kekakuan dalam sebuah perkara melainkan akan memperburuknya. Nah, dan orang tua itu harus menunjukkan sayang kepada anak itu dalam bentuk-bentuk yang memang bisa dia lakukan kepada anak selama tidak berlebihan. Ya. Misalnya di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sering mencium Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi cium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al-Hasan dan Al-Husain, seorang sahabat merasa heran dengan perbuatan Nabi. Ya. Dikatakan oleh Al-Aqram bin Haris At-Tamimi, dia pernah duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al-Hasan bin Ali. Kata dia, ya Rasulullah, inna li ashratan min al-walad. Aku punya 10 orang anak. Ya. Ma qabbaltu minhum ahad. Tidak ada seorang pun yang pernah aku cium. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya dan Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak dikasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak dikasihi oleh Allah azza wajalla. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting ya, mencium anak, ya, merangkulnya, itu luar biasa. Jangan dikira ini hal sepele. Ini ada keterikatan batin anak dengan orang tua. Ya, dia merasakan kehangatan orang tuanya, perhatian orang tuanya, kasih sayang orang tuanya. Dan ini akan diingatnya yang kemudian memudahkannya untuk berbakti kepada orang tua itu. Ketika dia bisa membalas kebaikan orang tuanya, dia akan balas dengan sebaik-baiknya. Ketika dia merasakan bahwa orang tuanya sayang, perhatian, dan luar biasa terhadapnya. Nah ini yang terkadang tidak didapatkan, ya, oleh seorang anak apabila anak itu jauh dari orang tua. Anak masih kecil, di sekolah kan jauh, berjam-jam dari rumah, yang gak mudah bagi orang tua untuk menjangkaunya. Jauh, di luar kota, jauh, bahkan di luar pulau. Anak masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Anak yang belum mengerti apa-apa, yang masih butuh kehangatan orang tua, kasih sayang orang tua, ciuman orang tua, perhatian orang tua, pendidikan orang tua. Ya. Sehingga jangan disalahkan anak itu kalau nanti suatu saat dia tidak acuh kepada orang tuanya. Iya benar, dia di pondok pesantren, betul. Tapi keterikatan batinnya dengan orang tua jauh. Karena orang tuanya yang mensuasanakan seperti itu. Sehingga tak jarang kadang sebagian anak itu, ya, orang tuanya datang menjenguk, dia gak peduli. Karena memang dia sudah biasa jauh dari orang tuanya. Ya. Bahkan, tak jarang pula anak itu lebih percaya sama gurunya daripada orang tuanya. Dia tidak punya rasa kasih sayang yang besar kepada orang tuanya. Yang dia tahu orang tuanya adalah pengasuh-pengasuhnya di pondok pesantren itu tadi. Sehingga salah satu nasihat berharga yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Abdul Rahman Al-Adni Hafizahullah, bahwasanya dalam mendidik anak itu bukan yang penting anak itu pintar. Perhatian kita bukan hanya sekedar anak itu jadi pintar menghafal Al-Quran. Apa artinya anak yang pintar menghafal Al-Quran? Tapi ketika dia jauh dari orang tua, kurang perhatian orang tua, kurang pendidikan, pengarahan dari orang tua, membuat anak itu menjadi anak yang kaku. Ya, membuat anak itu jelek akhlaknya. Ya. Ini tidaklah besar kemanfaatannya apabila terjadi hal yang demikian. Sehingga bukan perhatian kita hanya sekedar anak itu pintar, tapi jadikan anak itu anak yang soleh. Soleh itu lengkap, ya, dia punya ilmu agama dan baik. Dan kita sebagai orang tua juga rubah pandangan kita di mana mendidik anak itu bukan yang penting hanya sekedar diajari, sehingga kita berpikir kalau kita sudah letakkan dia di pondok pesantren, kita sudah sekolahkan dia, kemudian kita biayai, selesai urusannya. Saya sudah bertanggung jawab sama anak saya dan menjadi orang tua baik. Tidak. Ya, urusan kita bukan hanya sekedar membiayai anak, menyekolahkan dia. Ya. Tugas guru itu hanya membantu kita untuk mendidik anak tersebut. Hanya sekedar membantu. Ya, karena kita tidak punya waktu yang banyak. Tetapi pada hakikatnya, kewajiban yang paling utama dan yang paling pokok mendidik dan mengarahkan anak ada pada pundak kita sebagai orang tua. Sehingga kalau kita sudah menyekolahkan anak, urusannya bukan hanya sekedar membiayai, kita juga harus tetap memantaunya, mengarahkannya, ya, mendidiknya dengan baik dengan apa yang kita mampu setelah dia tidak berada di sekolahnya. Mendapatkan kehangatan dari kita, itu akan dia ingat. Akan berbekas di hatinya, akan berbekas di jiwanya. Ya, oh, orang tua saya dulu begini, orang tua saya dulu begini. Ya. Tapi kalau perhatian kita hanya sekedar membiayai anak, setelah itu tidak peduli dengan anak, itu salah. Ya. Sehingga anak itu merasa seolah-olah orang tuanya tidak perhatian. Nah, Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam mendidik anak ini sebenarnya banyak hal, ya. Banyak hal yang perlu kita ketahui, kita perbaiki, dan kita memberikan tanggung jawab yang besar di dalamnya. Ini adalah tema yang sungguhnya butuh kepada beberapa majelis. Tapi paling tidak, ya, apa yang sudah kita sampaikan ini termasuk cukup mewakili sebagiannya terhadap pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, bagaimana? Lanjut. Nah. Sampai jam berapa? Setengah 12. Baik. Sini ada sebagian pertanyaan. Alhamdulillah sudah ngaji lama, lebih kurang hampir 5 tahun Ustaz. Ngaji salam. Tapi hidayah belum datang juga kepada istri anak. Anak kadang malu, Ustaz, jika pas ketemu ikhwan-ikhwan, jika sedang berboncengan dengan istri anak. Anak sudah banyak menasihati istri anak lebih kurang 5 tahun. Tapi belum terbuka juga hatinya untuk mengamalkan sunnah. Mohon nasihatnya. Mungkin di antara hal yang perlu Anda tingkatkan adalah berdoa kepada Allah. Ya, seperti pembahasan kita tadi, hati manusia tidak berada di tangan kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan salah seorang dari keluarga kita, apalagi istri, mereka mendapatkan hidayah dari Allah, hendaknya kita minta sama Allah dengan doa. Minta sama Allah dengan doa. Ya, penuhi sebab-sebab pengkabulan doa. Dan di waktu-waktu mustajabah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Jawabul Kafi, jikalau seandainya seorang hamba memenuhi sebab-sebab pengkabulan doa, menjauhi penghalang-penghalang doa, ya, disertai pula dia lakukan dengan hati yang penuh tunduk kepada Allah, yang penuh harapan kepada Allah, hati yang sedemikian tergantungnya kepada Allah, dan di waktu-waktu di mana Allah mendengarkan seorang hamba, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ya di antara sebab dikabulkan doa, misalnya kita jangan pernah putus asa untuk meminta, minta terus, doa terus. Ya, kemudian jauhi makan dan minum dari yang haram, pakaian yang haram. Ya. Demikian pula berdoa dalam keadaan hatinya hadir, jangan berdoa hatinya tidak hadir bersamanya. Demikian pula ketika doa, ya, memanggil nama-nama Allah yang baik sebelum meminta, dan dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab, diantaranya adalah sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan menyatakan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang mohon ampun aku ampuni, siapa yang minta perlindungan aku lindungi. Saat itu mintalah kepada Allah sepertiga malam yang terakhir, ya sekitar jam setengah tiga malam bangun salat malam, doa minta sama Allah dalam sujud. Bila perlu sampai nangis, minta sama Allah. Jadi lakukan doa itu dengan maksimal. Jangan sekali doa terus nunggu waktu, nunggu pengkabulan. Ya, kapan ini dikabulkan oleh Allah? Doanya cuma sekali. Ya, ini enggak maksimal namanya. Ini tidak maksimal. Allah itu sangat senang ketika seorang hamba berdoa dan mendesak dalam doanya. Bagaimana mendesak? Meminta, meminta, meminta, meminta sampai dikabulkan oleh Allah. Ya, waktu lebih kurang 5 tahun itu bukan waktu sebentar. Kalau dia maksimal dalam doa, ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, minta, minta sama Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri yang belum mendapatkan hidayah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Waktu sujud dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa, tapi jangan dilafadzkan. Dalam hati saja. Dalam hati saja. Kalau dalam kita bisa mengungkapkannya dalam bahasa Arab, tidak mengapa untuk dilafadzkan. Tapi kalau tidak bisa, dalam hati saja. Cukup dalam hati, karena dalam sholat tidak boleh melafadzkan bahasa selain bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Dan dalam doa dan dalam sujud itu adalah waktu yang paling terdekat seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya. Seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Makanya kata Nabi, ya, fa ammas sujud fa akthiru minad du'a fa qaminun ayastajaba lakum. Kalau sujud, banyaklah doa, semoga dikabulkan untuk kalian. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja? Tanya Pak Ustaz, langkah-langkah apa saja agar supaya kedua putri anak mau berhijab? Yang satunya baru lulus kuliah, ya, dituliskan di sini satunya baru lulus kuliah dan satunya masih mencari kerja. Ya, di antara langkahnya seperti yang kita sebutkan tadi, doa. Itu jangan kita lupa, doa. Kalau sudah urusannya dengan hidayah, ya, doa, minta sama Allah. Karena kita enggak kuasa untuk memberikan hidayah, kita hanya bisa berupaya. Ya, di samping kita menasehati, kita mengarahkan kepada yang baik, bersabar kepadanya, ya, segala hal sarana yang bisa membuatnya mendapatkan hidayah, seperti misalnya diajak ngaji, beri bacaan yang baik, didengarkan ceramah-ceramah yang baik apabila memang hal itu memungkinkan. Ya. Sebenarnya dari semua usaha itu yang paling sangat berpengaruh adalah doa. Maka jangan lupa untuk doa. Mungkin kalimat yang tepat bukan jangan lupa, harus berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Doa, doa, doa, doa. Sambil usaha. Terkadang doa itu memberikan suatu keajaiban yang yang sebelumnya kita tidak menduga. Kita sangka, wah tidak mungkin kayaknya dia bakal jadi baik dengan kondisi dia yang sudah ada. Tapi karena kita doa, minta sama Allah, tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita nanya-nanya, anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan hidayah. Nah, dan juga diantaranya ya kita harus menunjukkan kesolehan, kebaikan, karena kesolehan orang tua itu juga berpengaruh kepada anaknya. Baik. Jadi jawaban saya sama seperti yang tadi, ya, di samping melakukan usaha-usaha yang telah kita sebutkan, yaitu mengarahkan anak kepada yang lebih baik, juga lebih penting daripada itu adalah doa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Terutama kalau anak itu sudah dewasa, kita nggak bisa maksa kan gitu. Maka yang paling berpengaruh adalah doa. Bagaimana mengenalkan anak pada amalan yang sunnah yang agung seperti ini sama tahajud dan beberapa sebaiknya anak tersebut dikenalkan sholat tahajud. Ya, dalam usia yang dia sudah bisa mencerna amalan sholat. Ya, kalau anak masih kecil, misalnya anak 2 tahun, dia belum mengerti apa itu sholat. Belum paham. Ya, untuk berdiri saja dia masih belum bisa stabil kan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya kira belum. Ya mungkin usia-usia yang dia mungkin sudah bisa mulai mencerna ya usia 7 tahun ke atas. Ya, usia 7 tahun ke atas seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Mudu auladakum bisalah wa hum abna sabr. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat mereka usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat dalam usianya yang 10 tahun. Jadi anak itu sudah bisa mencerna salat usia 7 tahun. Ya. Usia 7 tahun. Nah, dan kalau dia meninggalkan sholat yang wajib pada usia 10 tahun, maka dia berhak untuk dipukul. Namun bukan berarti tidak boleh mengajak anak yang kurang dari 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Ya bolehlah, tapi penekanannya tidak seperti anak umur 7 tahun. Dan ada hal yang sangat penting di sini yang mungkin bisa kita ingatkan, di mana anak yang di bawah umur 7 tahun, ketika mereka dibawa ke masjid, pastikan anak itu tidak mengganggu waktu sholat. Ya, kita jangan mengabaikan kemaslahatan umum demi kemaslahatan khusus. Mengajari anak untuk terbiasa ke masjid, menyaksikan kaum muslimin sholat atau bahkan dia ikut sholat, ini kemanfaatannya khusus. Tapi kekhusyuan jamaah sholat itu kemanfaatannya umum. Sehingga kalau kita ngajak anak kita yang belum paham akan sholat di bawah usia 7 tahun, pastikan bahwa dia tidak mengganggu di masjid. Ya, kalau dia mengganggu di masjid, meninggalkan yang di rumah lebih baik dibanding dia dibawa ke masjid dan mengganggu orang sholat. Dan jangan digabungkan acara ngomong anak sama sholat. Sholat ya sholat, ngomong anak. Supaya jangan ganggu orang, khususnya kalau di masjid. Ya, barakallahu fikum. Kalau sholat di rumah ya silakan. Ya, dan Nabi SAW pernah menggendong anak dalam keadaan beliau sholat. Baik. Di sini ada pertanyaan, sebenarnya ini di luar pembahasan ya. Baik. Ada kaitannya. Kalau menikah dengan wanita yang belum kenal dakwah salaf, tetapi wanita ini seorang yang baik, hanif, hanya saja hidayah belum datang dan masalah untuk pendidikan anak diserahkan kepada calon suami, mau disekolahkan di sekolah-sekolah salafi tidak masalah, bahkan si wanita ini minta dibimbing, maka bagaimana sebaiknya? Mengingat hidayah dari Allah, kita hanya berusaha mendekatkan hidayah. Ya sudah nikah, bismillah. Kalau memang dia wanita yang baik, ya, akhlaknya baik, wataknya baik, sifatnya baik, apalagi dia mau dibimbing, diarahkan, enggak mesti harus dia sudah kenal ngaji salaf. Ya, enggak mesti. Ya. Terkadang bisa jadi dalam suatu keadaan, suatu kondisi, walaupun ini tidak mesti. Ya, ketika kita harus dihadapkan ada wanita yang sudah ngaji, tapi dia kurang punya watak, sifat, akhlak yang baik. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ada wanita lain awam, belum kenal ngaji, tapi masya Allah, dari sifatnya, akhlaknya yang sampai beritanya kepada kita, dari keluarganya juga, ya, akhlaknya baik, kemudian bisa dibimbing, mau diarahkan. Sementara yang ini orangnya agak kaku, keras, gitu kan? Mana yang harus dipilih? Ya, kalau melihat kondisinya, ya, yang awam tadi pilih. Ya, kalau minta saran ke saya bilang, saya akan mengarahkan, pilih yang awam. Masya Allah. Kenapa? Karena dia mau diarahkan. Ya, setelah nikah urusan kita, karena dia mau diarahkan, kita bisa bawa dia kepada yang lebih baik, agama yang lebih baik. Ya, kita tutupi dengan hijab. Nah, setelah itu dia punya akhlak yang baik, watak yang baik, kebiasaan yang baik, itu jauh lebih menenteramkan dibanding yang sudah ngaji dengan sifat yang demikian tadi. Ini sebagai contoh. Jadi kalau ditanya dalam hal ini, maka saya katakan bismillah, kapan walimahnya? Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, bismillah, barakallahu fik. Ustaz, ana ingin bertanya, di antara kita masih sering menggunakan metode mengancam dalam menghadapi tingkah pola anak, terutama jika orang tua sudah lelah. Mohon nasihat dari Ustaz, bagaimana cara agar orang tua tidak gampang mengancam, tidak diberi jajan, tidak diajak jalan-jalan, dan sebagainya. Dan jika pun dibolehkan, bagaimana batasan-batasan dalam memberi ancaman? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, ini termasuk cara mengarahkan anak. Ya. Jadi dalam menghadapi anak itu, anak kan berbeda-beda sifatnya, wataknya, kondisi dan keadaannya. Oleh karena itu orang tua pun harus pandai melihat kondisi dan keadaan anak. Sebagian anak itu, masya Allah, dia punya watak yang lembut, halus anaknya. Cukup kita pelototi aja. Oh, bagi dia itu sudah hebat, sudah luar biasa, bahkan lebih dari anak panah, kan gitu. Bapaknya melotot begini sudah khalas, selesai urusannya. Sudah cukup, nggak perlu diperlakukan lebih daripada itu. Ya, ada yang begitu. Ya, ada yang mungkin tidak bisa dengan dipelototi. Perlu ada sedikit kata-kata yang mengingatkan dia dengan nada yang sedikit keras. Mungkin ada yang seperti itu. Naikkan sedikit kadarnya, ya, bukan hanya sekedar dilihat tapi diingatkan. Ya, ada yang barangkali dia nggak bisa anaknya kalau dimarahi. Kalau dimarahi tambah jadi. Ada anak yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu anak kita seperti itu, jangan kita suka marah-marah sama dia. Makin kita marah, dia makin jadi. Apalagi anak, biasanya mereka punya watak kalau dilarang malah diperbuat. Kalau disuruh malah nggak mau. Misalnya dilarang jangan masuk, dia malah masuk. Tapi keluar kamu masuk dia. Ya, yang namanya juga anak-anak. Seperti, jadi orang tua harus pandai melihat kondisi dan keadaannya. Nah, ada anak yang memang dimarahi tidak mempan, tapi subhanallah, ketika orang tuanya tidak memarahi dia, justru dikasih senyum. Jangan ya, dia malah berbekas di hatinya. Oh iya pak. Atau oh ya bu, ya berarti nggak usah nanti marah, ya kasih senyum aja sudah, biar dia berhenti. Jadi disinilah kearifan seorang orang tua. Maka saya katakan tadi, kita jangan mengedepankan di dalam kita mendidik anak kepanikan kita, kelelahan kita, ya. Itu bukan alasan untuk kita sembarangan di dalam mensikapi anak kita. Makanya saya sebutkan tadi Allah saja ketika berbuat kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang qudsi, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi masing-masing anak disikapi dengan kondisinya, dan asalnya, hukum asalnya di dalam mendidik anak adalah dengan cara kasih sayang. Dengan cara kasih sayang, itu hukum asalnya. Karena tidaklah suatu kasih sayang melainkan akan memperbaiki, dan tidaklah suatu kekakuan dan kekerasan melainkan akan merusaknya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang sangat pengaruh, ya, sebenarnya ini juga merupakan kelemahan kita sebagai orang tua. Terkadang kita mengarahkan anak, melarangnya dari perbuatan ini, perbuatan itu. Kita tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak tersebut. Misalnya ini, ya, saya contohkan. Kadang orang tua mengatakan pada anak, kamu jujur, jangan suka bohong. Gak boleh, itu orang bohong itu dosa besar. Tapi dari sikap kita kepada anak, dia tidak melihat kejujuran kita. Misalnya kadang kita janji sesuatu, nanti ya, nanti dikasih permen, beliin permen. Kita anggap sepele. Kemudian ketika anak itu sudah memenuhi apa yang kita minta, kita tidak belikan dia permen. Karena kita anggap, ah sepele, gampanglah masalah permen. Itu diperhatikan oleh anak. Kita larang dia, misalnya, jaga sholat. Ya. Sementara kita orang tua tidak perhatian kepada sholat. Dan banyak hal. Ya. Oleh karena itu, contoh dengan perbuatan, pengarahan dengan perbuatan itu lebih berpengaruh kepada anak dari hanya sekedar omongan dan kemarahan kita lewat mulut. Anak akan meniru, anak akan jauh lebih terpengaruh dengan sikap dan perbuatan orang tuanya dibanding dengan omongan orang tuanya. Nah, kemudian hal lain yang perlu juga kita ingat, yaitu kita sebagai orang tua, walaupun kita punya banyak tuntutan, jangan ditumpahkan semuanya kepada anak dalam satu kesempatan, dalam satu waktu, sehingga anak itu terbebani dengan semua tuntutan kita. Kita saja tidak mau diperlakukan seperti itu, ya kan? Kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, ya. Lakukan dengan cara yang kasih sayang, satu persatu, ya, arahkan secara perlahan-lahan sehingga dia terdukung untuk melaksanakan apa yang kita minta daripadanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi perbaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua apabila mengetahui bahwa di lingkungan sekolah atau TPA atau tetangga terdapat teman-teman anak yang suka menggurui, melakukan kekerasan baik memukul maupun berkata-kata kasar terhadap anak kita, sedangkan tidak tiap saat kita bisa mengawasi anak ketika di sekolah maupun di tetangga. Coba saat ada saat misal orang tua harus masuk ke rumah sebentar dan sebagainya. Hal tersebut, perilaku kasar teman-temannya membuat dampak buruk ke anak kita. Jadi menunggu perilaku teman-temannya tersebut. Ya, di sini mungkin bisa kita bangkitkan kesadaran anak untuk bergaul dengan teman yang baik. Ya, memang harus kita arahkan agar dia mendekat hanya kepada teman-teman yang baik. Mungkin kita harus berpesan, ya, kita ingatkan setiap dia mau sekolah dengan cara yang baik, ya, kita ingatkan, kita pesankan, kamu kalau di sekolah, ya, teman saja atau bergaul saja dengan teman-temanmu yang baik, nggak usah diikuti yang suka mencela, kamu nggak usah gaul dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi disadarkan anak tersebut untuk dia bergaul dengan teman-teman yang memilih teman-teman yang baik, ya. Kemudian mungkin juga bisa kita dukung dengan kita menyebutkan bahwa kenapa dia tidak boleh berbuat seperti itu. Ya, kenapa dia tidak boleh berbuat kasar? Ya kita jelaskan, karena misalnya menggolimi orang itu tidak boleh. Jadi anak itu diberi pengertian. Ya, diberi pengertian. Nah, disinilah dimana orang tua itu butuh kedekatan hati, kedekatan jiwa secara emosional dengan anak. Ya. Di dalam menghadapi anak, kita tidak bisa selalu mendoktrin anak. Didoktrin. Tidak bisa. Tapi caranya bagaimana kalau ingin memberikan pengertian? Bicaralah secara hati ke hati. Ya. Anak itu dalam usia tertentu, misalnya sudah 7 tahun, 8 tahun, sudah bisa diajak bicara. Ya. Kita bikin suasana yang enak. Kadang kita manggil sini. Misalnya namanya Abdullah, ya Abdullah sini. Ya. Kita ajak dia jalan misalnya keluar gitu kan, makan atau apa, sambil diberi pengertian. Kamu kalau di sekolah, Abdullah gini-gini ya. Jadi dibuat dia dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berbicara, nyampaikan ke dia, membangkitkan kesadaran yang memberikan pengertian, dia dengar dan dia menghargai orang tuanya. Oleh karena itu ketika dia berhadapan dengan lingkungan yang tadinya sudah diberi penjelasan oleh orang tuanya, dia bisa memilah dan dia bisa memilih. Ya. Dia bisa menjauh dari teman yang tidak baik. Ketika ada yang mengajarnya, dia bisa bilang, enggak boleh sama bapakku. Karena kata bapakku, ini perbuatan yang tidak baik. Ya. Ini dilarang Allah sama Rasulnya, misalnya. Gitu. Kenapa? Karena anak sudah punya kesadaran. Ya. Jadi, kedepankan sama anak dalam memberikan pengertian, dalam membangkitkan kesadarannya, jangan terbiasa mendoktrin. Tetapi apa? Membangunnya dengan kedekatan. Ya, membangun pengertian dan kesadarannya dengan kedekatan antara orang tua dengan anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, meskipun kita tidak selalu mengawasinya, tapi anak sudah punya kesadaran, punya pengertian. Barakallahu fikum. Bagaimana jika orang tua sudah melakukan kesalahan? Contoh, memarahi, dan anak sakit hati, teringat terus. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut? Dan bagaimana jika anak berbuat, berbuat zalim kepada orang tua dikarenakan salah satu dari orang tua menyakitinya, yaitu si anak, dan menyakiti salah satu orang tua lainnya, misal ayah kepada ibu, ataupun sebaliknya. Ya, dalam menghadapi situasi seperti ini, inilah saat dimana orang tua dituntunkan untuk menjadi orang tua yang berjiwa besar, berlapang dada. Artinya apa? Ya, orang tua harus menunjukkan ke anak kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga ketika dia salah, orang tua itu minta maaf. Gak masalah, walaupun kita orang tua, kita minta maaf. Ini adalah pendidikan sebenarnya. Di mana orang tua ini memberikan pendidikan kepada anaknya, kalau salah itu harus minta maaf. Taubat sama Allah. Jangan anak saja yang kita minta untuk seperti itu. Orang tua butuh yang demikian juga. Ya, apabila mereka salah, apabila mereka keliru. Namanya orang tua kan manusia. Tidak mungkin selalu benar. Iya kan? Sehingga, walaupun anak itu mungkin masih kecil, dia belum bisa membalas. Dia belum bisa mensikapi orang tuanya. Dia hanya bisa diam. Kalau kita memang sadar, kita keterlaluan di dalam memarahinya, kita keterlaluan di dalam mensikapinya, minta maaf. Dekati dia, afwan ya. Kalau tadi abi begini, misalnya. Atau umi begini. Ya, ini Masya Allah. Ini pengaruhnya besar. Apalagi kalau anak itu sudah dewasa. Ya, jadi masalah, jangan gengsi. Di sini membutuhkan di mana seorang orang tua berjiwa besar kepada anaknya. Nah, apalagi Allah di dalam Al-Quran sangat menganjurkan hambanya yang tersalah untuk bertaubat, ya, kembali kepada Allah. Demikian pula kalau melanggar hak orang lain, dituntunkan untuk meminta maaf. Ya, minta maaf. Walaupun kita adalah orang tua. Nah, ini adalah kebiasaan kembali kepada kebenaran, sehingga anak tersebut mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu akan terobati hatinya. Nah, akan terobati hatinya. Jadi kita buang gengsi kita, kita minta maaf, ya minta keridhaan anak kita. Nah, yang namanya kezaliman walaupun kepada anak, tetap saja yang namanya kezaliman ya kezaliman, dan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau anak yang marah kepada orang tua karena orang tua yang membuat kita kesal atau memancing kemarahan anak? Apakah anak itu berdosa besar dan tidak diampuni oleh Allah? Ada enggak hak anak marah sama orang tua? Ya. Allah di dalam Al-Quran, ya, ketika berbicara tentang orang tua yang kafir yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik, adakah kesalahan yang lebih besar daripada memaksa anak untuk berbuat syirik? Syirik itu sudah merupakan dosa yang paling top, paling tinggi sudah tingkatannya, ya kan? Nah, kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Kalau keduanya memaksa engkau untuk engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu, ya. Allah hanya mengajarkan apa? Fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Tapi kemudian apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli keduanya ketika di dunia ini dengan cara yang baik. Apalagi kalau hanya sekedar kesalahannya di bawah itu. Maka kita sebagai anak, ya walaupun orang tua kita buat kita kesal, buat kita gak suka dan lain sebagainya, ingat kita ini anak. Mereka orang tua. Anak terhadap orang tua punya kewajiban untuk mensikapi orang tua dengan baik, meskipun orang itu tua itu kafir, meskipun orang tua itu ingin menyesatkan dia ke dalam kesyirikan. Kata Allah, pergaulan dengan baik. Jaga lisan kita. Jaga tutur kata kita. Jaga sikap kita. Kalau memang kita merasa bahwa itu tidak benar, itu menyakiti kita, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun kepada orang tua. Nah, ini yang sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga anak tidak boleh lancang kepada orang tuanya. Ya, tidak boleh lancang kepada orang tuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau pertanyaannya di sini, apakah itu dosa besar? Ya, kalau anak melampaui batas kepada orang tuanya sampai keluar dari batasnya sebagai anak, yakni bersikap yang kasar, bersikap yang tidak baik kepada orang tua karena dia marah, ya dia berdosa. Apakah diampuni oleh Allah? Ya diampuni. Tidak ada dosa yang apabila seorang hamba itu bertaubat kepada Allah melainkan akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik saja diampuni oleh Allah kalau dia taubat, apalagi dosa yang dibawa itu. Tapi syaratnya adalah taubat. Tidak ada dosa yang bisa diampuni kalau hamba itu taubat kepada Allah. Nah, dia bertaubat kemudian minta maaf kepada orang tua. Kalau belum balik, anaknya belum balik. Oh, jadi maksudnya dia belum mengerti. Ya, kalau anak yang seperti itu, ya ini berarti anak yang butuh diarahkan oleh orang tuanya. Nah, misalnya anaknya sering uring-uringan, berarti orang tua harus mengarahkan anaknya. Dan mengarahkan anak ini tidak selalu kita memberi nasihat, tapi kita mungkin dengan cara pendekatan itu tadi, ya, buat anak itu menjadi nyaman. Sehingga dari situ kita bisa mempelajari apa sebabnya dia sering uring-uringan, ya. Demikian pula kita sebagai orang tua introspeksi diri, kenapa anak kita sering marah sama kita? Kok sering seperti ini? Biasanya itu ada sebabnya. Dan bisa jadi sebabnya adalah kita. Nah, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua ini, ya, urusannya adalah bagaimana seorang orang tua bersikap sabar, ya, kasih sayang, dan mengarahkan anak dengan cara yang terbaik. Nah, makanya saya katakan bahwa dalam masalah ini pembahasan yang panjang, ya, dan dibahas oleh para ulama di dalam tulisan-tulisan mereka di dalam banyak hadis dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Semoga Allah merahmati ustaz dan keluarga. Ustaz, di dalam mendidik anak, apakah metode sanksi ketika anak melakukan kesalahan diperbolehkan di dalam Islam? Cara apa yang paling baik untuk metode sanksi ini ketika sang anak melakukan kesalahan? Jazakallahu khairan. Pak Anda, jazakallahu khairan. Baik, boleh kita memberikan hukuman kepadanya selama tidak melampaui batas. Ya. Boleh kita memberikan hukuman kepadanya selama tidak melampaui batas sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan ada satu hal yang perlu kita jadikan perhatian kita dalam pembahasan ini, yaitu upayakan di dalam memberi sanksi, sanksi itu yang bermanfaat untuk anak. Sebagai contoh misalnya, ya, anak itu diberi sanksi, suruh dia nulis ayat Al-Quran. Ya, misalnya dia buat kesalahan, sudah kamu tulis mulai dari ayat ini sampai ini, ya, selesaikan karena dia salah. Itu manfaat, ya enggak? Atau suruh dia nyapu, manfaat. Atau suruh hal-hal yang bermanfaat lainnya, ya, yang tadinya mestinya dia main tapi dia harus bekerja untuk membersihkan misalnya. Tapi manfaat hukumannya dibanding kita menghukum misalnya sudah sekarang kamu gak usah makan, kasihan kan dia, ya, sudah hukumannya tidak memberi manfaat, bahkan membahayakan. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya menjadi perhatian kita sehingga anak itu mendapatkan tidak hanya sekedar sanksi tapi juga kemanfaatan. Atau misalnya di sebagian lembaga pendidikan anak itu disuruh berdiri di panas terik, apa manfaatnya? Itu malah membahayakan dia barangkali. Atau di sebagian pondok pesantren digundul, apa manfaatnya? Ya. Tapi kalau dia diarahkan kepada sanksi-sanksi yang mendatangkan manfaat itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika doa orang tua mustajab kepada anaknya, apakah ini berlaku pada anak kiri atau anak angkat juga, atau hanya berlaku pada anak kandung saja? Hukum asalnya ketika dinyatakan orang tua kepada anaknya, ya anak kandung. Adapun anak angkat, ya, pada hakikatnya itu bukan anak. Makanya di dalam Islam pun anak angkat itu tidak punya hak untuk membawa nasab bapaknya, tidak boleh dinisbatkan kepada dirinya. Misalnya dia punya anak bernama Abdullah, bapaknya Abdurrahman, tidak boleh dikatakan Abdullah bin Abdurrahman karena itu bukan anaknya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menerima hak waris, tidak ada saling waris mewarisi, ya, yeah. Kemudian juga demikian misalnya tidak punya hak untuk menjadi wali, karena pada hakikatnya anak-anak itu bukan anak. Demikian pula misalnya ketika anak itu sudah dewasa, anak angkat itu adalah laki-laki, ya, dia harus menjaga hijab dengan istri kita karena dia pada hakikatnya bukan mahram, tidak ada hubungan pertalian darah nasab. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang disebutkan di dalam hadis, doa al-walid liwaladihi, orang tua untuk anaknya. Jadi maksud anak di sini jelas yaitu anak kandung. Ini satu hal, ya. Adapun pembahasan secara lebih umum dari sisi yang lainnya, boleh saja orang tua, walaupun itu orang tua kandung, ingin mendoakan anak angkat, walaupun itu adalah orang tua angkat, boleh saja dia mendoakan anak angkatnya. Tapi kan doanya bukan doa yang mustajab. Ya, doa mustajab itu kan banyak sebabnya. Ya. Banyak sebabnya. Di antaranya adalah doa seorang orang tua untuk anak kandungnya tadi. Ada juga sebabnya hal yang lain. Apa sebabnya hal yang lain? Misalnya dia berdoa dengan cara itu tadi, ya, mendesak kepada Allah, kemudian di waktu yang mustajab. Ya, ini bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak usah berkecil hati. Artinya, ponakan atau siapapun dari kalangan muslimin, kalau kita doakan, kita memenuhi syarat doa yang dikabulkan oleh Allah dan waktu yang dikabulkan dengan kehadiran hati yang penuh kepada Allah, insyaallah doa itu adalah doa yang makbul. Makanya di antara salah satu syarat doa, kita harus yakin Allah itu mengabulkan doa. Tidak boleh berdoa dalam keadaan kita tidak yakin kalau Allah itu mengabulkan doa kita. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah. Apa ini? Apa ini? Bagaimana kalau seorang suami selalu menyalahkan ibu istrinya jika anak-anak bermasalah? Yang di atas itu. Pada luar, Umi adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Qadarullah, Umi adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami selalu menyalahkan Uminya jika anak-anak bermasalah? Maksudnya istrinya, ya. Ya, sebenarnya ini masalah pendidikan anak bukan tanggung jawab istri saja. Justru yang sangat bertanggung jawab kepada pendidikan anak itu adalah bapaknya. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kalau dalam keluarga, siapa pemimpinnya? Bapak. Siapa yang dipimpin? Ada dua, istri dan anak-anak. Jadi seorang suami tidak berhak selalu menyalahkan istrinya ketika ada anaknya bermasalah. Disinilah dimana seorang suami membutuhkan kerjasama yang baik dengan istrinya. Ya, bertanya apa sebabnya, apa masalahnya, mendukung istri untuk memperbaiki anak, untuk mengarahkan anak. Nah, jadi kewajiban di dalam mendidik anak bukan hanya kewajiban istri, tapi juga kewajiban suami. Kenapa seorang ibu dinyatakan sekolah yang pertama bagi anak-anaknya? Karena ibu itu adalah orang tua yang paling sering bergaul dengan anaknya. Kalau bapak kan di luar, mereka bekerja untuk mencari nafkah. Siapa yang selalu bersama anaknya? Ibu. Tapi bukan berarti bahwa tanggung jawab pendidikan anak hanya terletak pada pundak istri. Ya. Juga terletak pada pundak suami, bahkan dia yang paling sangat bertanggung jawab kepada kebaikan ataupun keburukan anaknya. Jadi kalau anak salah, jangan selalu nyalahkan istri. Ya. Ini harus dicarikan solusinya dengan bermusyawarah dengan cara yang baik. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Termasuk di antara cara yang baik adalah bermusyawarah dengan istri. Ya, mengambil pendapatnya, mengajaknya dan mengajaknya bekerja sama untuk mendidik anak. Nah, sikap selalu menyalahkan, sering marah-marah kepada istri, ini juga termasuk hal yang bertentangan dengan firman Allah tadi. Ya, jadi saya kira seorang suami harus sadar bahwa dia adalah kepala keluarga yang selalu bertanggung jawab atau yang paling bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara untuk menasihati suami untuk lebih bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak? Ya, seorang istri harus pandai mengambil hati suaminya. Ya, harus pandai mengambil hati suaminya. kalau seorang istri dalam menasihati suami dengan cara juga sering marah-marah, protes gitu kan, ya akibatnya ribut di dalam keluarga itu. Ya, ya suaminya akan berpikir, ini istri beraninya cuma atau bisanya cuma marah-marah. Ya. Apalagi kalau suaminya pulang ke rumah dalam keadaan capek, ya, kerja seharian, istri sampai rumah ngomel, ya kan, ngadu anaknya begini, anaknya begitu, ini suami bajunya aja belum dicopot, ya, bawaan dari kantornya atau dari pekerjaannya belum diletak, ini istri sudah ngelapor ini itu, ya sebagai seorang istri juga harus tahu keadaan, ya. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah. Dalam sebuah peristiwa, ya, Abu Talhah ini meninggalkan Ummu Sulaim dalam keadaan anaknya sakit. Ketika Abu Talhah kembali dari safar, anaknya sudah meninggal. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak langsung lapor nangis-nangis, tidak. Ya. Apa yang dia perbuat? Masya Allah, ya. Suaminya datang, dia sambut, dia berhias dulu yang cantik, gitu kan? Kemudian setelah itu disidangkan jamuan makan malam sampai suaminya kenyang dan dia berpenampilan cantik di hadapan suaminya sampai mereka berhubungan suami istri malam itu, gitu kan? Setelah itu baru dia cerita. Suaminya tanya, mana anakku? Anakmu sudah tenang, sudah diambil. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, apa pendapatmu jika ada orang yang menitipkan barang kepada kita, kalau dia mengambil barangnya, apakah kita berhak untuk menahannya? Kata Abu Talhah, tidak, karena itu barangnya. Maka kata Ummu Sulaim, Allah telah mengambil titipannya kepada kita, ya. Coba lihat cara mensikapinya, luar biasa. Ya, suaminya disambut, kemudian dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketika mengkhabarkan pun, Ummu Sulaim memberikan pengertian yang baik kepada suaminya. Ya, sehingga karena hubungan suami istri malam itu, Allah berikan mereka keturunan berikutnya. Lahir anak yang kemudian dibawa oleh Nabi, didoakan keberkatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian lahir anak, dari anak itu datang keturunan-keturunan yang mereka hafal Quran, hafidhul Quran, para penghafal Al-Quran. Nah, nah seperti itu jadi istri, masya Allah. Kalau seperti itu, insya Allah para suami itu nyaman berada di rumah. Baiti jannati, ya kan? Surgaku adalah, rumahku adalah surgaku. Kalau enggak, rumahku adalah tempat mumetku. Nah, karena baru pulang sudah dijejali dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, istri juga harus tahu kapan dia harus bercerita, kapan dia harus mengungkapkan keluhannya, kemudian menyampaikan kepada suaminya. Ini semua membutuhkan kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suami menjadi suami yang baik, istri juga menjadi istri yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya mohon ampun kepada Allah bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.